perkembangan zaman. Boleh tawaf dengan mengendarai unta dan lainnya, dan boleh menyentuh Hajar Aswad dengan menggunakan tongkat dan lainnya bagi yang naik kendaraan. Jadi kalau saya tidak bisa lagi mengusap, maka bisa dengan menggunakan fasilitas seperti yang dilakukan oleh Nabi, yaitu tongkatnya. Dan juga tidak tertutup kemungkinan untuk mencium yang menyentuh Hajar Aswad dari bahagian tongkat tersebut. Itu pembahasan di sini bolehnya, ya. Dan ini yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia terhukum sunnah atau boleh. Jadi yang dikuatkan oleh Imam Nawawi di sini adalah boleh, dan ini juga yang ada dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 2997. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafa fi hajjatil wada' ala ba'irin yastalimu ar-rukna bimihjanin. Ini hadis Ibn Abbas menceritakan kepada kita radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW tawaf atau melakukan tawaf di ibadah haji wada, pada pelaksanaan ibadah haji wadanya, di atas unta dia beliau tawaf. Yastalimu rukna bimihjanin, dia mengusap, melakukan istilam terhadap rukun Hajar Aswad dengan menggunakan tongkat. Ya, dengan menggunakan tongkat. Tongkat yang ini maksud adalah tongkat yang seperti tongkat rotan yang kita ketahui yang pangkalnya itu bengkok. Pangkalnya itu bengkok dan yang untuk pegangan itu. Ya, maka dinamakan dengan mihjan. Mihjanin nanti yang dia gunakan untuk menyentuh bukan yang ke tanah ini, bukan ujung yang lurus, tetapi yang dipegangnya. Itu yang diusapkan ke Hajar Aswad dan itu yang dia cium nantinya. Dibalik, ya, pegangan itu yang bengkok, pegangan itu yang digunakan untuk mengusap Hajar Aswad. Itu yang digunakan untuk mengusap Hajar Aswad dan itu yang diciumnya. Bukan yang di bawah yang sudah menyentuh apapun yang ada di tanah anda. Tetapi yang di pegangannya itu yang diusapkan oleh Nabi ketika dia tawaf dan menggunakan tongkat tersebut mengusap Hajar Aswad dan mencium bagian yang menyentuh Hajar Aswad tersebut dari tongkatnya. Itu hadis yang pertama, jelas sekali menunjukkan apa yang tertera di bab, bahwasanya Nabi melakukan tawaf menggunakan kendaraan yaitu unta, kemudian dia juga mengusap Hajar Aswad dengan menggunakan mihjan, itu tongkat yang bengkok pangkalnya. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, 2998. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibata qala haddatsana Ali ibn Mushirin an ibn Jurayj an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu taala anhuma qala tafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bait fi hajjatil wada' ala rahilatihi yastalimu al-hajara bimihjanihi li an yarahu an-nas wa liyusrifa wa yas'aluhu fa inna an-nas ghashu atau ghashuhu. Ini hadis Jabir. Sementara yang pertama hadis Abdullah bin Abbas, cerita awal ceritanya sama, menyampaikan bahwasanya Nabi SAW pada haji wada melakukan tawaf di atas unta. Melakukan tawaf di atas unta sebagaimana yang diceritakan oleh Jabir di sini. Tawafa Rasulullah SAW, Nabi tawaf bil bait di Ka'bah fi hajjatil wada, pada haji wada, ala rahilatihi, di atas tunggangannya. Di atas tunggangannya itu unta sebagaimana hadis Ibn Abbas tadi. Yastalimul hajara bimihjanihi, dia mengusap Hajar Aswad menggunakan tongkatnya. Sampai di situ sama dengan hadis Ibnu Abbas. Di sini Jabir menambahkan, hikmah dari Nabi tawaf menggunakan kendaraan. Li ayyarahun nas wa li yusriba, agar dia terlihat oleh orang banyak dan agar dia nampakkan dirinya kepada mereka, agar mereka tahu bagaimana tata cara ibadah yang dikerjakan oleh Nabi. Ia berada di atas untanya bukan karena bermalas-malasan, tetapi agar ia terlihat oleh orang banyak dan dia juga bisa nampilkan, memperlihatkan dirinya. Kemudian yang di antara hikmahnya, waliyas aluh, agar mereka bertanya. Mereka lihat Nabi dan mereka bisa saja bertanya, dan banyak pertanyaan muncul saat itu. Banyak pertanyaan muncul saat Nabi tawaf, saat Nabi melontar, saat Nabi wukuf, dari para sahabatnya. Waliyas aluh, agar mereka meminta atau memberikan pertanyaan kepada Nabi seputar ibadah, meminta menambah ilmu, walau dia dalam keadaan tawaf. Banyak hadis-hadis yang didapatkan oleh para ulama saat mereka tawaf dengan gurunya. Saat mereka tawaf dengan gurunya, saat tawaf itu mereka mendapatkan ilmu. Karena tawaf ini memang disamakan dengan sholat, tetapi dalam perbedaannya hanya boleh berbicara dengan pembicaraan biasa, sementara sholat tidak. Makanya para ulama menyamakan hanya dalam syarat sucinya saja. Syarat sucinya sebagaimana yang diriwayatkan oleh dalam sebuah hadis bahwasanya tawaf itu salat. Dan hadis ini tentu para ulama berbeda pendapat tentang statusnya, apakah dia bisa dijadikan hujah atau tidak. Ada yang menguatkan dan mengatakan benar bahwasanya salat itu seperti tawaf itu seperti salat, perbedaannya cuma boleh berbicara biasa saat tawaf sementara salat tidak. Makanya para ulama banyak mencuri kesempatan untuk menimba ilmu saat tawaf. Karena untuk berjumpa dengan orang yang dicari dan diinginkan, berjumpa dengan dia itu sangat sulit. Maka ketika mereka sempat berjumpa di tawaf, saat itu juga mereka mengambil ilmu. Dan ini tamaknya para ulama terhadap ilmu, sehingga dalam kondisi demikian mereka juga belajar. Nabi SAW naik ke atas tawaf menggunakan untanya dan tunggangannya agar terlihat oleh orang banyak, agar dia bisa nampilkan diri untuk dicontoh. Kemudian juga fungsinya atau hikmahnya agar mereka mudah bertanya sehingga mereka juga mudah mendengarkan jawabannya karena Nabi di atas mereka. Kemudian di antara hikmahnya juga, apa kata Jabir, fa innan nasa ghasyu, karena orang-orang banyak sudah mulai mengerumuni Nabi dan mendesak-desak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang banyak dekat dan semakin banyak ingin berjumpa dan mendekat kepada Nabi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tertutup oleh mereka dan dikhawatirkan. Maka di antara hikmahnya sebagaimana dijelaskan oleh Jabir, agar orang tidak terlalu mendesak-desak dan mengerumuni Nabi sehingga mereka semua bisa melihat. Kalau dia sejajar berjalan biasa, mereka tidak akan bisa melihat, sehingga mereka berdesak-desakan dan mengerumuninya. Sementara kalau di atas kendaraan, dari jauh orang sudah bisa melihat, dari jauh mereka bisa bertanya, dan Nabi SAW mudah menyampaikan jawabannya. Ini di antara hikmah Nabi tawaf menggunakan kendaraan dan tunggangannya. Itu hadis yang ke 2998. 2999 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Ali ibn Khashram qala akhbarana Isa ibn Yunus an ibn Jurayj ha wa haddatsana Abd ibn Humayd qala akhbarana Muhammad ya'ni ibn Bakar qala akhbarana ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir yang tadi radhiyallahu taala anhuma, yaqul طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ala rahilatihi bil bait wa bis safa wal marwah. Ini tambahan yang baru. Jabir menceritakan bahwasanya pada haji wada Nabi tawaf di atas tunggangannya, tawaf di Ka'bah, dan juga tawaf di antara Safa dan Marwah, maksudnya sa'i, juga menggunakan kendaraan sebagaimana dalam riwayat yang sebelumnya dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau juga sa'i menggunakan kendaraan. Liyarahun nas, agar orang banyak melihatnya, agar orang banyak melihatnya. Waliyusrifa, agar dia bisa tampil terlihat oleh orang banyak. Waliyasaluhu, dan agar mereka bisa bertanya. Fa innan nasa ghasyuhu, karena orang-orang sudah banyak mengerumuni dan mengelilinginya sehingga sulit untuk dicapai dan ditemui oleh banyak orang. Yang kuat-kuat saja yang bisa dekat dengan Nabi. Maka keberadaan Nabi di atas kendaraannya memberikan kesempatan kepada orang banyak untuk bisa bertanya, mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yadhkur ibn Khashramin waliyasaluhu faqad. Walam yadhkur ibn Khashramin waliyasaluhu faqad. Jadi riwayat yang disampaikan oleh Ali bin Khashram, guru Imam Muslim yang pertama, itu tidak ada agar dia terlihat oleh orang banyak, agar dia bisa menampilkan, memperlihatkan dirinya kepada mereka, dan karena manusia sudah banyak mengerumuninya. Yang disebutkan oleh Ali bin Khashramin adalah waliyas aluhu, yaitu hikmahnya agar mereka mudah bertanya dan meminta fatwa kepada Nabi. Itu saja yang ada dalam riwayat Ibnu Khashram, guru Imam Muslim yang pertama. Sementara yang lainnya terlihat tampil bertanya, kemudian karena banyak yang mengurumuni Nabi dan berdesak-desakan di samping Nabi, di sekitar Nabi, ini tidak ada dalam riwayat Ali bin Khashramin. Jadi sementara gurunya yang lain, empat hal hikmah tadi ada, terlihat, menampilkan diri, menampakkan diri, kemudian mudah dimintai fatwa, mudah didengar jawabannya, kemudian karena sudah banyak orang berkeliling dan mengurumuni, berdesak-desakan dengan Nabi, maka hikmah itulah Nabi SAW berada di atas kendaraannya saat tawaf dan saat sa'i. Itu hadis 2999. Dan hadis yang ke 3000, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Al-Hakam bin Musa Al-Qantari qala haddatsana Syu'aib bin Ishaq an Hisham bin Urwah an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, tawafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' haula al-Ka'bati 'ala ba'irihi yastalimu ar-rukna karahiyata an yudraba 'anhu an-nas. Ini hadis Aisyah. Kita sudah temukan hadis Abdullah bin Abbas, hadis Jabir bin Abdullah, yang sekarang ini hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, yang juga ikut melaksanakan ibadah haji wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada." Nabi melaksanakan tawaf pada haji wada-nya, haulal Ka'bah, di sekitar Ka'bah atau mengelilingi Ka'bah, ala ba'irihi, di atas untanya. Ya, di atas untanya. Yastalimu rukna, dan dia juga, walaupun dalam keadaan mengendarai kendaraan tunggangannya, tetapi dia tetap juga mengamalkan sunnah, yaitu mengusap Hajar Aswad. Dia juga, walaupun di atas kendaraannya, dia juga tidak meninggalkan mengusap Hajar Aswad. Ini menunjukkan bahwasanya mengusap Hajar Aswad sangat dianjurkan oleh Nabi. Dia bukan hanya sekedar menganjurkan, tetapi tetap mempraktekkannya walau dalam kondisi dia di atas kendaraannya, dengan cara yang tadi dijelaskan oleh Jabir dan juga dijelaskan oleh Ibnu Abbas, menggunakan tongkat yang ada di tangannya untuk mengusap Hajar Aswad, dan dalam riwayat lain beliau mencium bahagian yang menyentuh Hajar Aswad dari tongkatnya. Ini hadis Aisyah. Kemudian di sini Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan alasan hikmah kenapa Nabi menggunakan kendaraan, karahiyata an yudraba anhu an-nas. Karena Nabi khawatir manusia diusir dari keliling, dari sekelilingnya. Karena para sahabat yang dekat dengan Nabi, tokoh-tokoh para sahabat tentu tidak membiarkan orang-orang mendesak-desak Nabi. Maka terpaksalah mereka mengusirnya atau menjauhkan orang dari Nabi SAW. Paling kurang mengingatkan, jangan sampai berdesak-desakan di samping Nabi. Tetapi ini juga tidak diinginkan oleh Nabi. Kata-kata itu saja tidak diinginkan oleh Nabi. Maka Nabi menyengaja naik ke atas kendaraannya dan tawaf menggunakan kendaraan, sehingga orang tidak lagi diusir dari dekatnya. Karena orang tidak dikhawatirkan lagi mencelakakan dan menyakiti Nabi, karena dia berada di atas untanya, sementara orang banyak yang dekat, yang dengan jauh sama. Karena yang jauh ya dari Nabi melihat Nabi SAW. Karena tidak ada lagi yang menggunakan kendaraan ketika tawaf itu kecuali Nabi. Kalaupun ada, tetapi jauh jaraknya dari Nabi. Dan mereka pun kalau seandainya lebih dari seorang, misalnya Abu Bakar juga pakai kendaraan, tapi masih terlihat oleh mereka perbedaan antara Abu Bakar dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga yang jauh jaraknya 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, dan berapa meterlah areal tawaf ketika itu, maka pasti mereka bisa melihat dan menyaksikan Nabi, cara tawafnya, cara berdoanya, cara berzikirnya, apa yang ia lakukan ketika tawaf tersebut. Berbeda hanya kalau seandainya dia berjalan biasa sehingga tidak terlihat oleh orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ketika ada yang dekat dengan Nabi tahu itu Nabi, maka mereka berdesak-desakan, kemudian menarik perhatian yang jauh sehingga mulai semakin banyak. Akhirnya ini para sahabat tidak membiarkan hal tersebut, sehingga berupaya untuk mengingatkan orang, paling kurang jangan terlalu berdesak-desakan di samping Nabi. Cara ini tidak disetujui oleh Nabi. Cara bagaimana orang dijauhkan dari beliau, ini Nabi tidak menginginkannya. Maka beliau naik ke atas kendaraannya sehingga tidak terjadi hal yang demikian. Ini kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala an, karahiyata ayyudraba anhun nas, karena beliau tidak suka manusia diusir dari hadapannya. Ya, diusir dari hadapannya. Itu hadis yang ke 3000. Hadis 3001. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Sulaiman ibn Dawud qala haddatsana Ma'ruf ibn Kharrabud qala sami'tu Abu Tufail rahimahullahu taala yaqulu ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bait wa yastalimu ar-rukna bi mihjanin ma'ahu wa yuqabbil al-mihjan. Ya. Kata Abu Tufail, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf mengitari Ka'bah, wa yastalimu rukna bi mahjanin, dan mengusap rukun Hajar Aswad menggunakan tongkatnya yang ia bawa, kemudian dia mencium mihjan. Ini riwayat yang baru tambahannya, dan bahkan beliau mencium tongkat yang tadi mengusap Hajar Aswad, menyentuh Hajar Aswad. Ini dalil bahwasanya bahagian dari tongkat yang menyentuh Hajar Aswad dicium juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pernah menyimpulkan bahwasanya mencium Hajar Aswad itu dengan dua cara. Yang pertama langsung menyentuhkan bibir ke Hajar Aswad tersebut, hidung dan bibir. Kemudian yang kedua, menggunakan sarana yang lain bila mana tidak memungkinkan, tangan misalnya, karena kita tidak bisa mendekatkan kepala, maka yang bisa masuk ke celah-celah orang itu tangan saja. Maka tangan bisa kita gunakan untuk mengusap Hajar Aswad, kemudian tangan yang mengusap Hajar Aswad itu kita cium. Ini sarana yang pertama ketika tidak bisa langsung mencium. Sarana yang kedua ketika tidak langsung bisa langsung mencium, apa yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menggunakan tongkatnya untuk mengusap Hajar Aswad, kemudian mencium bahagian yang mengusap Hajar Aswad tersebut dari tongkat yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhirnya, itu yang baru. Penekanan dalil bahwasanya bahagian dari tongkat itu dicium. Bahagian dari tongkat itu dicium. Tersisa sekarang, ketika tidak mungkin melakukan yang telah kita jelaskan tadi, hanya sekedar memberi isyarat dari jauh, maka seperti yang kita sampaikan, bahwasanya tidak ada syariat mencium lagi. Karena tidak ada yang bertemu dengan Hajar Aswad, tidak ada yang mencium Hajar Aswad, hanya sekedar memberi isyarat, maka tangan yang memberi isyarat ini tidak ada hubungannya dengan Hajar Aswad. Maka tidak disunnahkan untuk mencium tangan tersebut, sebagaimana yang seringkali kita lihat ada sebagian jamaah haji, jamaah umrah yang melakukannya. Padahal yang terkait dengan mencium ini adalah mencium secara langsung atau mencium benda yang telah menyentuh Hajar Aswad. Mencium benda yang menyentuh Hajar Aswad. Wallahu ta'ala alam. Itu hadis Abu Tufail. Imam An-Nawawi tidak menjelaskan siapa Abu Tufail di sini. Dia hanya menjelaskan tentang muridnya, murid dari Abu Tufail tadi, yaitu Ma'ruf ibn Kharrabud. Ma'ruf ibn Kharrabud kalau dalam sanad ini berarti Abu Tufail adalah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an, dan ikut juga tawaf, ikut juga umrah haji bersama Nabi. Ada Abu Tufail yang lain yang telah kita lewati beberapa hadis yang lalu, dia murid adalah murid Abdullah bin Abbas. Ya, murid Abdullah bin Abbas. Ya, murid Abdullah bin Abbas. Saya tidak tahu pasti siapa beliau di sini. Butuh untuk kembali kepada sanad hadis ini melihat siapa rapor bagaimana penetapan nama-nama perawi di sini. Abu Tufail memang ada di antara sahabat yang bergelar Abu Tufail, dan ada juga di antara tabi'in yang bergelar Abu Tufail. Di antaranya adalah murid Abdullah bin Abbas. Kalau seandainya yang berbicara ini Abu Tufail, murid Abdullah bin Abbas, maka hadis ini terputus. Hadis ini terputus karena murid Abdullah bin Abbas tidak akan mungkin melihat Nabi. Tidak akan mungkin melihat Nabi. Di sini penjelasannya beliau melihat Nabi, dan bahkan melihat Nabi melaksanakan tawaf di Ka'bah dan menggunakan tongkatnya mengusap Hajar Aswad dan mencium tongkatnya tersebut. Ini yang perlu, dan ini PR bagi saya untuk melihat siapa Abu At-Tufail. Sementara Imam Nawawi tidak menjelaskan siapa dia. Setelah itu kita lanjutkan hadis yang terakhir di bawah bab ini, hadis 3002. Tidak pernah terbayangkan saya oleh saya berhasil membaca 3000 hadis. Ya. Membaca 3000 hadis. Yang kita memang tidak pernah menghitung memang, tetapi kan ini terhitung. Terasa memang kita sudah berhasil membaca 3000 hadis Nabi kita Muhammad SAW, dan semua ketiga ribunya sahih. Ketiga ribunya itu semuanya sahih. Karena dari saya Muslim yang disepakati oleh para ulama. 3000 hadis dari hadis-hadis Nabi SAW dan ketiga ribunya sahih. Walaupun memang sudah banyak kita hafal hadis S1 di Fakultas Hadis itu selesai 4 tahun itu hampir 1000 hadis harus hafal. Hampir 1000 hadis karena setiap tahunnya sekitar 200 lebih hadis harus hafal. Karena ada waktu kami tahun saya di sana itu ada program hafalan. Di samping ada program memahami, ya, dalam ada namanya fiqh sunnah, itu pemahaman hadis. Jadi bukan hanya sekedar menghafal. Dan ada juga bidang studinya hafalan. Ini istimewanya kuliah hadis. Ya, saya S1 kuliah hadis. Jadi itu istimewanya. Ada hadis Abban lebih dari 250 hadis per tahun dihafal. Berarti kalau 4 tahun berapa? Ya 1000. Walaupun nanti dan saya diberi taufik oleh Allah ketika itu ada dimudahkan oleh Allah untuk sampai cara menghafal. Saya hafal sebelum ujian sudah saya hafal. Sudah saya hafal sebelum, jauh sebelum ujian sudah saya hafal, karena setiap hari diprogramkan. Nanti setelah hafal semua tinggal saya rekam. Saya rekam hafalan saya melalui kaset, kemudian itu yang saya ulangi terus, mendengarnya sehingga ketika ada ujian hafalan tinggal sangat mudah, dan memang Allah berikan taufik. Dan hadis-hadis tersebut yang sekarang masih ingat. Ya, hadis-hadis tersebut. Tetapi itu hanya dalam hitungan 1000, sekarang 3000 telah kita baca. Dan alhamdulillah juga karena kita tujuannya adalah memahami, maka walaupun tidak menghafal nasnya, lafaznya, tetapi tentang hadis itu masih ada dalam memori kita. Ada dalam memori bahwa hadis ini setelah saya baca, dalam saya bahas, dalam saya Muslim. Ini rahmat dan keberkahan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Umur kita yang diselimuti oleh berbagai kesibukan, tetapi Allah bukakan untuk bisa membaca dan mempelajari sekian banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang 3002. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Naufal an Urwah an Zainab binti Abi Salama an Ummi Salamata radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat. Ummu Salamah sekarang ini yang berbicara, sementara sebelumnya Abu Tufail yang tadi kita tidak mengetahui siapa dia. Dari siap, dari redaksi hadisnya adalah beliau sahabat. Ya, beliau sahabat karena beliau yang mengatakan saya melihat Nabi. Saya melihat Nabi berarti beliau sahabat Nabi SAW. Sebelumnya hadis Aisyah, sebelumnya hadis Jabir bin Abdullah, sebelumnya hadis Abdullah bin Abbas. Semuanya menceritakan tentang perbuatan Nabi ini. Kata Ummu Salamah, syakautu ila Rasulullah SAW anni ashtaki. Saya mengeluhkan atau mengadukan kepada Nabi bahwasanya saya sakit. Kata Ummu Salamah, saya sakit. Yaitu ketika berangkat ibadah haji wada. Karena Nabi SAW memboyong semua istrinya. Memboyong semua istrinya untuk melaksanakan ibadah haji wada. Dan Ummu Salamah ketika itu mengadukan bahwasanya beliau sakit kepada Nabi SAW. Kata Nabi kepada beliau, "Tufi min wara'in nas wa anti raqibah." Dia mengatakan saya mungkin tidak bisa tawaf berjalan karena saya sakit. Maka Nabi SAW berikan beliau solusi. Tawaflah kamu di belakang orang banyak menggunakan kendaraan, menggunakan unta. Ini jelas sekali. Di samping itu perbuatan Nabi, sekarang Nabi SAW berikan perintah arahan kepada istrinya, menunjukkan bukan hanya sekedar perbuatan, tetapi Nabi juga menyampaikan bila dibutuhkan, maka tidak ada salahnya orang yang tawaf itu menggunakan kendaraan. Nabi perintahkan Ummu Salamah untuk melakukan tawaf menggunakan kendaraan. Wa anti raqibah, qalat, kata Ummu Salamah, fatuftu wa Rasulullah SAW hina idzin yusalli ila jambil bait. Maka saya tawaf menggunakan kendaraan sementara Nabi SAW saat itu sedang sholat di samping Ka'bah. Beliau sudah selesai tawaf dan sholat di samping Ka'bah. Wa huwa yaqra' bitur wa kitabim mastur. Ketika dia tawaf itu, dia memperdengarkan bacaannya, yaitu membaca surat At-Tur wa kitabim mastur. Didengar oleh Ummu Salamah, beliau membacanya. Dalam riwayat lain bahwasanya beliau di salat itu, ketika salat tersebut sedang salat subuh. Ya, sedang salat subuh, sementara Ummu Salamah karena dihalangi oleh sakit sehingga terlambat dan tidak bisa langsung tawaf, maka beliau diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi untuk melaksanakan tawaf menggunakan kendaraan sementara Nabi sedang salat subuh. Dan Nabi memperdengarkan bacaannya dalam surat subuh tersebut, yaitu membaca surat At-Tur wa Kitabim Mastur. Sebagaimana surat ini juga dibaca di surat Maghrib oleh Nabi. Nabi SAW juga membaca surat At-Tur di waktu di surat Maghrib. Dan didengar oleh salah seorang sahabat yang ketika itu masih kafir. Dan dia tawanan, diikat di tiang masjid. Ya, dan surat inilah yang membuat dia masuk Islam. Surat ini yang membuat dia masuk Islam. Dalam ayat dalam surat ini terdapat firman Allah, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Kata beliau, ketika itu jiwa saya seakan-akan terbang. Benar-benar dia melihat betapa indahnya ayat-ayat Allah. Di situ Allah menuju akal sehat manusia. Am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka manusia dicipta tanpa ada yang mencipta? Ya. Am humul khaliqun, atau mereka sendiri yang mencipta diri mereka? Kedua-dua kemungkinan ini mustahil. Apakah mereka dicipta tanpa ada yang mencipta? Tentu si kafir ini mengetahui. Orang sahabat yang ketika masih kafir ini mengetahui tidak akan mungkin manusia ini dicipta, tidak ada yang mencipta. Kemudian yang kedua, tidak akan mungkin juga manusia kalau bukan dia tidak ada yang mencipta, dia sendiri yang mencipta diri mereka. Am humul khaliqun. Dia tidak ada, kemudian dia cipta dirinya, kemudian jadi ada. Ini mustahil. Lalu am khalaqus samawati wal arda, atau mereka yang mencipta langit dan bumi. Juga tidak ada manusia yang mengaku-ngaku atau berani mengaku mereka mencipta langit dan bumi. Lalu Allah mengatakan pengingkaran mereka untuk mengibadati Allah karena mereka tidak meyakini Allah. Bal la yuqinun, justru yang membuat mereka membangkang, sombong kepada utusan-utusan Allah karena mereka tidak beriman. Kata beliau, seakan-akan jiwa saya terbang karena lapang, gembira, tenang. Setelah itu dia masuk Islam. Masuk Islam. Ini ketika Nabi membacanya di waktu salat maghrib. Di saat ini beliau membaca di waktu salat subuh, sebagaimana dalam riwayat lain dan juga dijelaskan oleh Imam Nawawi di syarahnya tentang kapan beliau membaca surat tersebut. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, hadis Ummu Salamah ini jelas sekali menunjukkan kepada bab Nabi anjurkan Ummu Salamah untuk tawaf menggunakan apa? Kendaraan. Sementara sisanya hadis-hadis yang sebelumnya Nabi sendiri yang melakukan. Nabi sendiri yang melakukan, tetapi para ulama sepakat bahwasanya tawaf atau sa'i menggunakan kendaraan bukanlah sunnah. Bukanlah sunnah, tetapi hanya boleh. Boleh. Sebagaimana pendapat Abdullah bin Abbas dan juga pendapat-pendapat para sahabat yang lain. Berbeda halnya dengan pembahasan yang telah kita bahas, yaitu sa'i tiga putaran pertama berlari-lari kecil. Jumhur ulama dan jumhur sahabat tentunya berpendapat bahwasanya itu adalah sunnah. Walaupun Nabi mengerjakannya dengan hikmah, dengan adanya alasan, tetapi tidak sama antara alasan mengendarai kendaraan dengan alasan dia tawaf tiga putaran pertama berjalan cepat. Itu yang bisa kita baca pada pagi hari yang berbahagia ini, menyelesaikan bab yang ke-43. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita lanjutkan ke bab yang ke-44, yaitu bab sa'i di antara Safa dan Marwah adalah salah satu rukun haji dan tidak sah haji seseorang jika tidak melakukannya. Kenapa muncul bab yang seperti ini? Karena memang ada perbedaan pendapat para ulama. Apakah sa'i itu rukun atau hanya sekedar wajib saja atau sekedar sunnah? Yang benarnya adalah rukun. Bila mana tidak dikerjakan, tidak bisa ditukar, tidak bisa dibayar fidyahnya. Dia harus dikerjakan dan tidak ada penggantinya. Ya, tidak harus dikerjakan, tidak ada penggantinya, dan tidak bisa pula diwakilkan. Tidak bisa pula diwakilkan. Makanya ada sarana yang lain. Dengan menggunakan kendaraan, dengan didorong. Kalau tidak bisa dengan berjalan biasa, maka gunakan sarana-sarana pemudah yang lain. Menunjukkan bahwasanya itu adalah rukun yang tidak bisa diwakili dan juga diganti. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam